Fataqulu fi tadzkir, maka engkau katakan pada muzakkar salitsu itsnain, salitsu itsnain. Iya, menjadikan dua, menjadikan dua orang tiga. Ya, menjadikan dua orang dengan dirinya tiga. Iya. Wa salitsu itsnain wa rabi'un tsalatsatin, ini salitsu itsnain untuk apa? Untuk muzakkar salitsu itsnain rabi'un tsalatsah. Ya. Salitsu itsnain, iya. Salisu isnain, menjadikan dua, tiga, salisun. Boleh dikatakan salisu isnain, ya bawafah, atau juga salisun isnain. Dengan tanwin dan masyarakat isnain. Rabiun salasa boleh, rabiun salasatan pun boleh. Tapi dengan syarat yang sudah lewat. Wa gada ila ashiri tis'ah. Demikian sampai ashiri tis'ah. Ashiri tis'ah. Ya, menjadi, menjadikan sembilan sepuluh dengannya. Ashiri tis'ah. Ya, atau ashirin tis'ah dengan tanwin dan beramal nasobkan. Kemudian kalau katakan pada mu'annas salisatu itsnatain. Salisatu itsnatain. Iya siwan misalkan Fatimah ya, salisatu itsnatain. Ya, fi dzalika al-fasl misalkan. Ya, berarti dia menjadikan dua orang yang ketiganya. Wa salisatun itsnataini. Ya. Salisatu itsnataini. Dengan idhofah boleh salisatu itsnataini atau dengan tanwin salisatun itsnatain mansub sebagai maf'ulnya. Kemudian kalau empatnya rabi'atu salasin atau rabi'atun salasan. Ya. Ya, rabi'atun salasan. Ya. Kemudian wa hakadha ila ashirati tis'in. Demikian sampai ashirati tis'in. Untuk muzakkar ya tanpa tanwin salisu salisun rabi'u rabi'un ashir ya ashir ashiri ashirin untuk mu'anas dengan tanwin ya salisatun rabi'atun kemudian ashiratun dan seterusnya wal makna dan maknanya ja'ilul litsnaini salasah ya menjadikan dua tiga sayyara litsnain ya musayyir litsnain salasah menjadikan dua tiga. Nah, menjadikan dua menjadi tiga. Menjadikan dua, tiga. Wa salasa arba'ah. Menjadikan tiga menjadi empat. Wa hadha huwal murad biqaulihi inilah ini. Maukan dengan ucapan beliau. Wa in turid ja'alal aqalli mitla fawq. Jika engkau menghendaki untuk menjadikan bilangan yang lebih kecil. Semisal yang di atasnya. Ay wa in turid bifa'ilil masuh min ithnaini. Fama fawqahu. Yani apabila engkau ingin. Apabila engkau menghendaki dengan fa'il yang dibentuk dari ithnain. Dan lebih dari ithnain. Salasa sampai asyarah. Menjadikan yang lebih kecil bilangannya semisal yang di atasnya. Maka fahkum lahu bihukmi ja'il. Maka hukumilah ia. Seperti hukum ja'il. Yani min jawazi lidhafah. Bolehnya untuk didhafahkan kepada maf'ul atau ditanwin. Ya, dan nasabkannya. Jadi ja'il. Ya. Sudah kita lewatkan tadi. Ya. Kemudian. Ucapan berikutnya di situ ada ringkasannya tinggal antum baca. Ya. Kemudian halaman ataupun bait yang ke 742. Wa in naradta mithla thaniyataini murakkaban faji bi tarkibaini. Aw fa'ilan bi halataihi adifi ila murakkabin bima tanwi yafi wa sha'an li sighna bi 11 wa nahwihi wa qabla 20 dhkura. Wa babihi al-fa'ila min lafdh al-'adad. Bihalataihi qabla wawin yu'tamad. Apabila aradta engkau menghendaki. Ya mitla thaniyathnaini. Apabila engkau menghendaki yang seperti thaniyathnaini. Sudah lewat thaniyathnaini. Didhafakannya fa'il kepada asalnya. Ya maknanya ya ba'ab tadi. Apabila engkau menginginkan semisal thaniyathnaini. Murakkaba. Ya. Dalam keadaan murakkab. Jadi apabila engkau menginginkan dari lafaznya murakkab maknanya seperti tsaniyatna ini ya. Faji bi tarkibaini maka engkau datangkan dua tarkib. Au fa'ilan bi halataihi adifi. Atau ini fa'ilan maf'ul bi muqaddam dari adifi. Aslinya au adif fa'ilan bi halataihi. Atau engkau idhafahkan fa'il dengan dua keadaannya yakni dalam keadaan mudzakkar atau mu'annas. Atau engkau idhafahkan